Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Man hafidha al-ayata falyaqra. Iqra'u. Barakallahu fiikum. Kita masih pada penjelasan ayat yang ke-73 dari surat Al-An'am. Wa huwa alladhi khalaqa samawati wal ard bil haqq. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak. Yang di situ menunjukkan sempurnanya sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, baik sifatul ilm, sifat qudrah dan yang lainnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan bumi kalau tidak memiliki ilmu yang sempurna dan kudrah, kemampuan yang sempurna, kekuatan yang sempurna dan seluruhnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semua adalah sifat-sifat yang sempurna, tidak terjangkiti dengan aib maupun nafs kekurangan, sifat kurang, lemah. Liya'mural ibada wa yanhahum wa yusibahum wa yu'aqibahum. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya dan melarang mereka dan memberikan pahala untuk mereka dan mengiqab, mengadab mereka bagi yang tidak mau taat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah bukan berarti karena Allah butuh dengan ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Bukan. Alladhi yastafid huwa al-abidu nafsuh. Yang akan merasakan faedah dan manfaat dari ibadah adalah orang yang melakukan ibadah itu sendiri. Itulah salah satu bukti kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kepada hambanya untuk beribadah bukan berarti karena Allah butuh dengan ibadah mereka, justru malah si hamba itu sendiri yang membutuhkannya. Beda dengan makhluk. Makhluk memerintahkan makhluk yang lain, ketika yang lainnya nurut dia akan diuntungkan. Contoh, atasan memerintahkan bawahannya, bawahannya nurut. Siapa yang merasakan manfaatnya? Atasannya itu. Nah, ikut merasakan manfaatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha suci dari itu semua. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Hamba mau taat bukan berarti kekuasaan Allah bertambah, kemuliaan Allah bertambah dengan taatnya orang-orang taat. Ketika sang hamba pada bermaksiat, membangkang, juga kekuasaan Allah tidaklah berkurang dengan maksiatnya mereka. 6. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tetap sempurna, tidak bertambah dengan taatnya orang yang taat, tidak berkurang dengan maksiatnya orang bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap amalan-amalan mereka. Justru merekalah yang membutuhkannya. Wa yusibahum wa yu'aqibahum. Allah akan memberikan pahala kepada mereka dan akan mengadab bagi mereka yang tidak mau mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yawma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq. Pada suatu hari yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut sesuai apa yang Allah katakan. Ucapan Allah adalah hak, beda dengan ucapan makhluknya. Ucapan Allah, Rasulnya adalah hak, karena Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan padanya. Alladzi la miryata fih, yang tidak ada kebimbangan padanya. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Firman Allah, sabda Rasul pasti hak, pasti benarnya. Enggak ada yang meleset. Pasti sesuai dengan kenyataan. Demikian pula wala masnawiyah. Kemarin sudah saya sebutkan apa makna masnawiyah? Alistisna, pengecualian. Maksudnya enggak ada pengecualian, seluruhnya benar ucapannya Allah. Nah, enggak ada pengecualian, seluruhnya benar. Beda makhluk. Makhluk kadang ada kalanya benar, kadang ada kalanya keliru. Nah, demikian pula wala yaqulu syai'an abasa, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala berucap, berkata dengan perkataan yang sia-sia, tak ada guna. Khilafanil makhluk. Nah, terkadang terjatuh berfudul, fudulul kalam, ucapan yang sia-sia, yang tak ada guna. Walahul malikul, walahul malik, walahul mulk, yawma yunfakhu fis-sur. Dan bagi Allah lah kekuasaan pada hari ditiupnya sang sangsakala, maksud di hari kiamat. Ayyomal qiyamah, maksudnya adalah pada hari kiamat kelak. Khassahu bi dzikri ma'a annahu maliku kulli syai' li'annahu tanqati'u fihi al-amlak. Kasih tanda itu ya kawan yang punya kitab. Kalau yang nulis bahasa Indonesia enggak apa-apa saya diktekan. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan kekuasaannya di hari kiamat di dalam ayat ini bersamaan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkuasa terhadap segala sesuatu baik di dunia maupun di akhirat, tapi Allah menyebutkan dalam ayat ini pada hari kiamat. Kenapa demikian? Ini jawabannya. Li'annahu tangqati'u fihi al-amlaku. Dikarenakan akan putus pada hari kiamat seluruh kekuasaan-kekuasaan. Di dunia kita saksikan bersama para penguasa-penguasa negara atau penguasa-penguasa wilayah atau daerah. Akan tetapi kekuasaan yang ada pada makhluk adalah kekuasaan yang terbatas. terbatas dari segi waktunya maupun terbatas dari segi wilayahnya. Kayak gitu atau tidak? Nah, sudah saya contohkan. Bapak Presiden kita, kekuasaannya ya di negara Indonesia. Nah, di negara tetangga sudah enggak ada kekuasaan. Sebaliknya, yang berkuasa terhadap negara tetangga juga enggak ada kekuasaan terhadap negara ini. Nah, di sini apa Bapak Bupati Muara Inim misalkan, ya kekuasaan beliau di wilayah Muara Inim. Di wilayah yang lain tidak. Itu dari segi wilayah. Kemudian dari segi waktu juga terbatas. Kadang masih hidup saja sudah habis masa jabatannya. Apalagi kalau sudah mati. Nah, thayyib. Sehingga ketika di hari kiamat nanti seluruh penguasa-penguasa akan terputus kekuasaan mereka. Kecuali kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah Allah sebutkan, Allah khususkan penyebutan dalam ayat ini, lahul mulk, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yunfaku fissur, bagi Allah lah kekuasaan pada hari ditiupkannya sang sangsakala kedua kalinya. Nah, li'annahu tanqati fil amlak fala yabqa malikun illallah al-wahidul qahhar. Nah, maka tidaklah tersisa wala yabqa, tidaklah tersisa yang berkuasa melainkan hanya Allah yang Maha Esa lagi Maha berkuasa. Enggak ada satupun yang mampu mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya tunduk di bawah kekuasaannya. Alimul ghaibi wa syahadah, Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha tahu baik perkara yang ghaib, perkara yang ghaib maupun perkara yang bisa disaksikan dengan mata kepala kita. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga al-hakim, Maha bijaksana dan Maha mengetahui, Maha teliti terhadap enam perkara. Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, tahu semuanya. Aladzillahul hikmah at-tamah, yang bagi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah, kebijaksanaan yang sempurna. Wa ni'mah as-sabighah, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala pula yang memiliki kenikmatan-kenikmatan yang luas, nikmat-nikmat yang luas, yang banyak Allah yang memberikannya. Wa ma fikum min ni'matin fa minallah, dan apa saja dari kenikmatan yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan, melainkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanah, wasbahu alaikum ni'amahu zahirata wa batinah. Dialah Allah yang mencurahkan atas kalian nikmat-nikmatnya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Semua Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada hamba-hambanya. Wal ihsanu al-azim, dan Bagi Allah Subhanahu wa taala pula al-ihsan al-azim, kebaikan-kebaikan yang sangat agung, sangat besar kepada hamba-hambanya. Wal ilmul muhit, dan ilmu yang meliputi. Bisarair wal bawatin wal khafaya, ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi perkara-perkara yang rahasia, yang tersembunyi, tersamar. Allah tahu semua. Beda dengan kita, taunya yang zahir. Makanya al-hukmu ala zahir. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya dan umatnya secara umum untuk membunuh orang mengucapkan la ilaha illallah walaupun di medan perang. Mau dipenggal dia mengucapkan la ilaha illallah, wajib al-kaf. Di saat itu pula harus wajib menahan diri dari membunuhnya. Wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan hisabnya, perhitungan orang tersebut, apakah dia mengucapkan la ilaha illallah tadi khalisan min qalbih, benar-benar ikhlas, tulus dari hatinya, ataukah dia mengucapkan la ilaha illallah karena untuk menjaga dirinya agar supaya enggak dibunuh, tapi aslinya hatinya tetap kufur. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Nah, sehingga misalkan Allah takdirkan antum perang melawan orang kafir. Mau kalian penggal la ilaha illallah, wajib al-kaf, wajib untuk tahan saat itu pula. Jangan antum, wah paling bohong kamu. Loh, itu bukan urusan kita. Kita enggak tahu isi hati dia. Itu mana fahisabuhu ala Allah, perhitungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu apa yang ada pada niatan hati dia. Apakah karena ikhlas ataukah karena pura-pura? Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita menghukumi zahirnya. Si dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan la ilaha illallah. Nah, sehingga ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah wajib al-kaf, kecuali kalau tampak padanya perkara-perkara yang menggugurkan dari apa yang diucapkan. Nah, karena keislaman juga di sana ada nawakid, ada pembatal-pembatalnya. Nah, jadi bukan berarti ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah lantas selamanya dia akan muslim terus walaupun fa'ala ma fa'al, berbuat apa yang diperbuat dari pembatal-pembatal Islam. Lah, di sana ada nawaqidul Islam. Maka kita harus memahami apa pembatal-pembatal Islam agar supaya keislaman seseorang bisa terjaga. Mempelajari pembatal-pembatal Islam bukan untuk melakukannya, tapi agar bisa menghindarinya, pembatal-pembatal tersebut. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah semata. Wala rabba siwa, dan tidak ada rob selain dari Allah. Tidak ada rob yang hak selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini selesai kita dari ayat ke-73, kita langsung memasuki ayat yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qaulillahi 'azza wa jalla wa id qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah tatkala Ibrahim alaihi salam berkata kepada bapaknya, Azar. Ikhtalaful ulama tentang nama bapaknya. Menurut mereka ahli nasab, bahwa nama Bapak Ibrahim adalah Tarih. Tarih. Wa ummuhu ismuha Masani. Dan ibunya Ibrahim alaihissalam bernama Masani. Berkata Ibnu Jarir rahimahullah, wasawab annasma'a bihi Azar. Yang benar bahwa nama bapaknya Ibrahim alaihissalam adalah Azar. Azar. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Azar itu adalah nama sonam. Nama sebuah patung. Namun dikarenakan Azara ay awana wa nasara, pembelaannya bapaknya Nabi Ibrahim terhadap patung tadi yang bernama Azar sangatlah kuat, loyalnya sangatlah kuat, sehingga mendominasi penamaan Azar dinisbahkan kepada bapaknya. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, Ibnu Jarir rahimahullahu taala mengatakan waswab, yang benar annasma abihi Azar, bahwa nama bapaknya Nabi Ibrahim adalah Azar. Nah, adapun menanggapi tentang pendapat ahli nasab yang mengatakan bahwa nama bapak Nabi Ibrahim adalah Tarih, beliau menjawab, beliau menjawab bi annahu qatiyakunu lahusman, bahwasanya terkadang memiliki dua nama. Kama al-kamal kathir minan nas, sebagaimana kebanyakan dari manusia terkadang punya dua nama. Aw yakunu ahaduhuma laqaban, atau salah satunya adalah laqab, gelar. Satunya nama, satunya gelar. Wa hadha alladhi qalahu jayyidun qawiyun wallahu a'lam. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah ini adalah pendapat yang bagus dan yang kuat. Jadi intinya nama bapaknya adalah Azar, ya, nama bapaknya adalah Azar. Adapun apa yang disebut oleh ahli nasab namanya Tarih, bisa jadi karena punya dua nama, bisa jadi itu adalah lakob. Itu adalah lakob. Atau namanya adalah Azar. Seperti disebutkan dalam ayat ini. Idh qala Ibrahimu li abihi, apa di sini tersebut? Azar. Itu nama bapak Nabi Ibrahim. Ini perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Atattakhidhu asnaman alihah, apakah engkau wahai ayahku, wahai bapakku, menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan-sesembahan? Pengingkaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada apa yang dilakukan oleh bapaknya sendiri dan kaumnya yang melakukan penyembahan kepada patung-patung. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku memandang engkau menilai engkau dan kaum engkau wahai ayahku berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Melakukan penyembahan kepada sesuatu yang tidak mampu mencipta, tidak mampu mendatangkan manfaat maupun kemadharatan. Beda dengan sesembahan ahli tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, maha mampu menciptakan langit dan bumi, langit 7 lapis tanpa tiang, bumi pun 7 lapis, cuma 6 hari Allah ciptakan. Berdasarkan hikmahnya, seandainya Allah menghendaki lebih cepat dari itu pun maha mampu. Allah memiliki kudrah, tamah, kemampuan yang sempurna. Lah, patung-patung, jangankan menciptakan langit dan bumi, menciptakan lalat aja enggak bisa. Jangankan sendirian, rame-rame, gotong royong, buat lalat itu pun tak mampu. Bahkan ketika ada sesuatu yang disuguhkan kepadanya, disambar oleh lalat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, enggak mampu ngerebut kembali. Ya enggak bisa apa-apain. Makanya Nabi pernah mengatakan, "Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Sesungguhnya aku memandang, menilai bahwa engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Qala al-mu'allif rahimahullah yaqulu ta'ala, "Wadhkur kisata Ibrahim alaihi salam." Dan engkau ingatlah tentang kisah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Musnian alaih, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini sebagai bentuk sanjungan Allah kepada Nabi Ibrahim. Wa mu'adziman fi hali da'watih, dan mengagungkan keadaan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah anggap dakwah Nabi Ibrahim adalah perkara yang sangat agung, sangat besar. Dakwah yang menyeru kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Fi hali da'watihi ila tauhid wa nahihi 'anil syirki. Tentang keadaan beliau yang menyeru kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Id qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu mi asnaman alihah? Aila tanfa'u wa la tadur. Ketika Nabi Ibrahim AS berkata kepada bapaknya, yaitu Azar, apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan yang tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak bisa memberikan kemadharatan? Walaysa minal amri syai', patung-patung tadi tidak memiliki urusan sedikit pun, enggak mampu mengatur sedikit pun terhadap alam semesta ini. Bahkan patung-patung itu yang diatur oleh penyembahnya. Nah, tadinya diletakkan misalkan menghadap utara, bosan, nyembah patung yang hadap utara terus. Ah, mau dihadapin selatan lah. Nurut nggak patungnya dihadapin selatan? Ya nurut, nggak bisa ngapa-ngapain kok. Nah, pindah hadap selatan. Kurang berapa lama? Bosen, nah ngarah selatan terus, pindahlah ngarah timur, geser ngarah timur. Ya nurut aja loh, patung loh, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mampu mengatur sedikit pun. Jangankan mengatur langit dan bumi, mengatur alam semesta, mengatur di sendiri aja tak mampu. Nah, taib. Walaysa laha minal amri syai', inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, haitsu abadtum man la yastahiqu minal ibadati syai'a. Kenapa Nabi Ibrahim memandang, menilai bahwa mereka berada dalam kesesatan yang nyata? Dikarenakan kalian mengibadahi sesuatu yang tidak berhak mendapatkan peribadahan sedikit pun. Atas dasar apa patung itu diibadahi? Mencipta enggak mampu. Memberikan rizki kepada penyembahnya, enggak mampu. Menolak bala, tak mampu. Sesembahan enggak bisa ngapa-ngapain kok disembah. Wa taraktum ibadata khaliqikum, warasiqikum wa mudabbirikum, dan kalian meninggalkan peribadahan pencipta kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan rizki kepada kalian dan yang mengatur kalian. 6. Ini yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengingkari apa yang dilakukan oleh bapaknya dan kaumnya. 6. Ini yang bisa kita ambil pelajaran pada malam hari ini. Dengan ini pula selesai kita dari ayat yang keberapa ya ikhwan? 74. 6. Sehingga kalian persiapan murojaah lagi ya. Insyaallah pada pekan berikutnya kita akan murojaah. 6. Yang mampu menjawab alhamdulillah, yang tidak mampu mungkin dia lupa atau bingung, enggak usah kecil hati, namanya belajar ya, namanya belajar. 6. Aku juga paham kalian banyak kesibukan. Namun dengan adanya murojaah ada yang nyantel 1-2 jadilah gitu loh. 6. Nanti kalau apa ada kawan jadi yang apa jawab benar, oh jadi teringat. Intinya kita saling mengingatkan ya, saling menghidupkan apa maklumat, mengingat maklumat-maklumat yang telah kita pelajari. Hayatul ilm bil mudzakarah. Nah. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.